Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Fatalima rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai pelajaran kita kembali terakhir sampai halaman berapa biasanya? Halaman 49. 59. Terakhir kita bahas berkaitan dengan masalah al-maf'ul fi di halaman 58. Kurang lebih maf'ul fi itu adalah kata-kata yang menunjukkan keterangan tempat atau keterangan waktu terjadinya perbuatan. Dan telah kita sampaikan dzarf zaman dan dzarf makan yang menjadi keterangan waktu atau keterangan tempat terjadinya perbuatan di halaman 58. Sekarang kita lanjutkan di halaman 59 tentang macam-macam maf'ul fi atau macam-macam dzaraf. Dzaraf terbagi menjadi dua. Yang sebelah kanan adalah dzaraf mutasarrifun, dzaraf mutasarrif. Mutasarrif secara bahasa artinya adalah yang bisa berubah. Ya, kita kenal ilmu sharaf, ya sharaf secara bahasa artinya adalah perubahan. Ini mutasarrif adalah dzaraf yang bisa berubah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ma yusta'malu dzarfan hinan wa ghairu dzarfin hinan akhar. Ma yang yusta'malu digunakan dzarfan sebagai dzaraf, sebagai maf'ul fi hinan pada satu waktu, wa ghairu dzarfin dan selain dzaraf atau selain maf'ul fi hinan akhara pada waktu yang lain. Terkadang kita gunakan sebagai maf'ul fi pada suatu kalimat, terkadang dia kita dudukkan tapi selain sebagai maf'ul fi. Contohnya adalah kata yaumun. Kata yaumun artinya adalah hari. Maka kata yaumun ini pada suatu kalimat kita bisa dudukkan sebagai maf'ul fi, namun di kalimat yang lain boleh juga kita dudukkan sebagai selain maf'ul fi. Kita lihat contoh. Misal contohnya adalah dzaraf, contoh yang kata yaum berkedudukan sebagai maf'ul fi atau dzaraf adalah sumtu, saya berpuasa yaumal ahadi pada hari Ahad. Maka kata sumtu ini adalah fi'il dan fa'il. Kemudian yaumal ahadi, yauma pada hari al ahadi ahad. Maka yaumanya di sini mansub berkedudukan sebagai maf'ul fi karena menunjukkan waktu kapan saya berpuasa. Adapun al ahadi ini majrur karena sebagai mudhaf ilaih dari yauma. Nanti kita lanjutkan pembahasan mudhaf ilaih di majruratul asma. Yang jelas yaumnya di sini mansub sebagai maf'ul fi. Kemudian contoh kata yaum yang tidak kita dudukkan sebagai maf'ul fi dalam kalimat adalah sebagaimana di bawahnya, ma laisa dzarfan, yang bukan sebagai dzaraf. Yaum yang tidak kita dudukkan sebagai dzaraf atau maf'ul fi contohnya dalam kalimat yaumul jumu'ati yaumun mubarak. Hari Jumat adalah hari yang diberkahi. Maka kata yaum di sini tidak berkedudukan sebagai maf'ul fi. Alasannya apa? Alasannya yang pertama karena tidak menunjukkan apa? Keterangan waktu terjadinya perbuatan. Enggak ada perbuatannya. Sehingga kata yaumnya di sini, yaum yang pertama berkedudukan sebagai mubtada. Yaumul jumu'ati, yaum yang pertama sebagai mubtada. Kemudian al-jum'ah ini sebagai mudhaf ilaih dari yaum. Nanti kita lanjutkan di mudhaf ilaih pembahasannya. Kemudian kata yaumun yang kedua itu berkedudukan sebagai khobar. Adapun mubarakun ini berkedudukan sebagai na'at atau sifat dari kata yaum. Walhasil ringkasnya di sini yaumnya pada contoh yang kedua tidak kita dudukkan sebagai maf'ul fi karena sama sekali tidak menunjukkan keterangan waktu terjadinya perbuatan. Maka ini adalah dzaraf mutasarrif, yaitu dzaraf kata-kata yang menunjukkan keterangan tempat atau waktu yang terkadang kita bisa dudukkan sebagai maf'ul fi menunjukkan keterangan waktu atau tempat terjadinya perbuatan. Namun di konteks kalimat yang lain tidak kita dudukkan sebagai maf'ul fi. Boleh jadi sebagai mubtada, boleh jadi sebagai khobar, boleh jadi menduduki kedudukan-kedudukan yang lainnya. Ini dorof mutasarrif. Lawan dari dorof mutasarrif adalah dorof ghairu mutasarrifin. Dorof yang tidak mutasarrif, tidak berubah-ubah. Maksudnya apa? Maksudnya pasti dia menunjukkan keterangan tempat atau waktu terjadinya perbuatan. Sebagaimana definisi dari penulis, ma yang la tidak yustakmalu digunakan illa kecuali li dhorfi, untuk dhorof, untuk menunjukkan keterangan tempat atau waktu terjadinya perbuatan. Kemudian ciri yang lainnya adalah awil jarri bimin, atau dia bisa dimajrur dengan huruf jar min. Contohnya adalah kata qabla, sebelum. Kemudian ba'da, setelah. Kemudian inda, di dekat atau di sisi. Maka dia pasti menunjukkan keterangan waktu, qabla, sebelum. Gak bisa dimana yang lain, itu sebelum, keterangan waktu. Ba'da, setelah, inda, di dekat atau di sisi. Maka itu adalah pembagian dhorof berdasarkan penggunaannya, apakah dia pasti digunakan sebagai dhorof ataukah tidak. Kemudian pembahasan terakhir berkaitan dengan maf'ul fih atau dhorof adalah dhorof ditimbang dari mu'rab dan mabninya, bisa berubah harokat akhirnya atau tidak. Maka dhorof ada dua, yang pertama adalah dhorof yang mu'rab, yaitu yang bisa berubah harokat akhirnya. Contohnya adalah kata yauman, lailan, yaum artinya hari, lail artinya malam, syahrat artinya bulan, sanatan artinya tahun. Ya, maka kata-kata ini yauman, lailan, syahrat, sanatan ini bisa berubah harokat akhirnya, misalkan ditambah huruf jar min, min yaumin, min lailin, min syahrin, min sanatin. Maka harokat akhirnya bisa berubah. Maka ini adalah dhorof yang mu'rab. Kemudian yang kedua adalah dhorof yang mabni, dhorof yang tetap harokat akhirnya tidak berubah meskipun ditambahi huruf jar. Contohnya adalah kata amsi. Amsi artinya kemarin. Amsi artinya kemarin. Kemudian ada ida. Ida artinya apabila, bisa diartikan apabila, bisa diartikan ketika. Ida bisa diartikan ketika, berarti menunjukkan keterangan waktu. Kemudian ada haitsu. Haitsu artinya adalah dimanapun. Kemudian ada al-ana. Al-ana artinya sekarang. Maka harokat akhirnya tidak bisa berubah. Ya amsi, ya amsi, tidak ada amsu atau amsa. Haitsu, ya haitsu. Al-ana, ya al-ana, tidak menjadi al-ani. Maka itu adalah pembagian dhorof dari tinjauan bisa tidak harokat akhirnya berubah. Maka selesai sudah pembahasan tentang maf'ul fi atau dhorof. Jadi intinya untuk maf'ul fi ini antum hafalkan yang termasuk dhorof zaman apa saja, yang termasuk dhorof makan apa saja. Kemudian latihan berkaitan dengan masalah maf'ul fi atau dhorof, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, kita terjemahkan saja dulu untuk dhorofnya. Nomor 1, Nur Hasanah tinggal di Jakarta 1 bulan. Nur Hasanah tinggal di Jakarta 1 bulan, selama 1 bulan. Mana yang kita dudukkan sebagai dhorof? Satu bulan. Satu bulan bahasa Arabnya syahrun. Cuma di sini kan sebagai dhorof, maka mansub berarti syahron. Satu bulan berarti di sini nanti kita pakai yang syahron. Kemudian yang nomor 2, saya akan pergi ke Bandung besok. Saya akan pergi ke Bandung besok. Mana yang dhorof? Besok. Besok bahasa Arabnya ghadan. Besok bahasa Arabnya ghadan. Kalau sekarang itu al-ana. Sekarang. Kemudian ya sekarang itu al-ana. Kemudian pada hari ini adalah al-yauma. Al-yauma. Ya sekarang al-ana, kalau hari ini al-yauma. Kalau kemarin itu apa? Amsi. Kemarin amsi. Kalau besok ghadan. Sekarang al-ana atau pada hari ini al-yauma. Kalau kemarin amsi, kalau besok ghadan. Kalau besok lusa ba'da ghadin. Kalau besok lusa ba'da ghadin. Kalau kemarin lusa qoblal amsi. Qoblal amsi. Jadi ada besok, ada lusa, ada kemarin lusa juga. Ya, saya akan pergi ke Bandung besok. Besok bahasa Arabnya ghadan. Kemudian nomor 3, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ini ada kata yang berkedudukan sebagai dhorof atau maf'ul fih atau tidak? Tidak, tidak ada. Kenapa? Karena di sini tidak ada kata yang menunjukkan keterangan tempat atau waktu terjadinya perbuatan. Wong tidak ada perbuatannya. Berarti tidak ada kata yang berkedudukan sebagai maf'ul fih atau dhorof. Kemudian yang nomor 4, guru berdiri di hadapan murid, ya, di depan murid. Guru berdiri di depan murid. Mana yang sebagai dhorof atau maf'ul fih? Di depanmu, di depan murid. Di depan bahasa Arabnya amama. Di depan murid berarti amama qalibi. Ya, amama qalibi, amama qalibi. Kemudian yang nomor 5, Nur Khalis berjalan di belakang guru. Yang jadi maf'ul fih siapa? Di belakang. Di belakang bahasa Arabnya khalfa atau waro'a. Bisa khalfa, bisa waro'a. Di belakang guru berarti khalfal ustadi. Khalfal ustadi. Nah, sudah kita bantu untuk terjemah dorof-dorofnya. Tugas antum adalah sebagai PR terjemahkan secara lengkap kalimat-kalimat tersebut. Ya, itu PR. Nanti kita bahas di pertemuan mendatang. Di Mubarak sudah Majruratul Asma belum kemarin? Majruratul Asma Tawabi sudah? Belum, di Mubarak belum ya? Baik, kalau belum kita lompat saja langsung agak jauh di halaman 77. Kemarin seharusnya setelah maf'ul fih saya lompat ke halaman 77, tapi saya lupa kemarin malah bablas bahas Majruratul Asma. Ya, kita bahas pembahasan yang ini relatif lebih mudah daripada Mansubatul Asma. Karena Mansubatul Asma ini ada 12 poin. Dan untuk Mansubatul Asma ini banyak hafalan. Kemudian juga kasus yang muncul itu tidak sesering Marfu'atul Asma dan Majruratul Asma. Sehingga biasanya saya akhirkan pembahasannya. Jadi trik-trik mengajarnya itu meskipun betul kalau idealnya marfu'at, mansubat, majrurat, idealnya demikian. Tapi biasanya saya lompat. Marfu'at selesaikan, kemudian untuk mansubat itu bahas saja maf'ul bih. karena lumayan sering muncul, kemudian lompat ke majrurotul asma dan tawabi, baru balik lagi mansubat. Ini saya berikan saran bagi antum yang mungkin sebagai pengajar untuk menyasar, itu trik mengajarnya demikian. Kenapa? Karena biasanya santri banyak gugur di mansubatul asma. Kenapa? Ya tadi karena banyak hafalannya, kemudian kasusnya, materinya banyak, tapi untuk kasus dalam Al-Quran hadis ini enggak sebanyak kasus marfu'at sama majrurat. Karena memang intinya di hafalan. Kalau tahu artinya sudah selesai sudah. Jadi sering gugurnya di mansubatul asma. Sehingga kalau seandainya dibahas dulu itu pengalaman, belum selesai muyasar itu santri yang tersisa cuma sedikit karena sudah putus asa dulu, ini susah banget. Dan kalau diibaratkan ilmu nahwu ini seperti orang mendaki gunung, ini mansubatul asma itu di puncak gunungnya. Nah, di puncak gunungnya dari marfu'at naik. Nah, kemudian sampai mansubat. Kalau mansubat sudah selesai, masuk majrurat tawafi, itu gampang, turun. Atau gampang aja tinggal gelundung saja wis bisa. Karena saking mudahnya majrurat tawafi itu relatif lebih mudah daripada mansubatul asma. Ya maka itu alasan kenapa saya lompat saja langsung ke majruratul asma. Ini trik saja ya, mungkin antara pengajar satu dengan yang lainnya triknya dan tipsnya beda-beda. Tapi kalau pengalaman saya mengajar, ketika saya mengajarkan lurus-lurus saja, ini biasanya susahan bagi santri, sehingga saya lompat saja ke majruratul asma dan tawabin. Baik, untuk buka halaman 77. Majruratul asma, isim-isim yang majrur. Al-majrurat salah satu aksamin. Al-majrurat, isim-isim yang majrur salah satu aksamin, ada tiga macam. Wahia, yaitu yang pertama adalah majrurun biharfil jar, majrur karena huruf jar. Ini sudah kita bahas di bab isim. Intinya adalah atau menghafalkan huruf jar, setelah huruf jar pasti majrur. Kemudian yang kedua adalah majrurun bil idhofah, majrur karena idhofah. Nanti kita bahas penyandaran satu kata kepada kata yang lain. Ada istilah mudhof, ada istilah mudhof ilaih. Itu idhofah. Idhofah adalah menyandarkan satu kata kepada kata yang lain. Kemudian yang ketiga adalah majrurun bil tawabi'i, majrur karena tawabi', karena dia sebagai pengikut dari kata yang lainnya. Nanti kita bahas di poinnya masing-masing. Kita bahas dulu al-awal, poin yang pertama. An-nuqtah al-ula, al-majruru biharfil jari, majrur karena huruf jar. Wa huruful jari hiya, huruf-huruf jar adalah min, artinya dari atau sebagian, kemudian ila, ke, an, dari. Apa beda min dan an? Min artinya dari, an artinya dari, apa bedanya? Kalau min harus ada pasangan ilahnya, kalau an tidak, ya kurang lebih demikian. Kalau min ini menunjukkan al-ibtida, awalnya dari mana. Misalkan dhahabtu minal baiti ilal masjidi, dhahabtu minal baiti ilal masjidi, saya pergi dari rumah menuju masjid. Maka minnya darinya ini butuh ke, tujuannya ke kemana. Tapi kalau an yang artinya dari, maka ini semata-mata menunjukkan apa, ini asalnya dari mana saja, tanpa butuh menunjukkan kemana. Contohnya adalah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, misalkan di lafaz-lafaz hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda titik. Maka tidak ada ilahnya. Karena semata-mata hanya menunjukkan bahwasanya perkataan ini memang betul berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ala, artinya ya di antara, artinya adalah di atas, fi, di atau di dalam, ruba, banyak atau sedikit. Kemudian alba yang dibaca bi, de, dengan, Ya, huruf jar ba maksudnya adalah huruf jar yang dibaca bi. Kemudian al-kafu, huruf jar kaf yang dibaca ka, artinya seperti. Kemudian yang selanjutnya ini dikasih strip di buku saya, ini kurang strip. Al-kafu strip al-lamu harusnya. Kemudian huruf jar al-lamu, huruf jar lam yang dibaca li atau la, artinya milik atau untuk. Sampai sini yang telah kita bahas di ciri-ciri isim pada halaman-halaman awal berkaitan dengan masalah huruf jar. Ada 9 huruf jar yang telah kita pelajari. Min ila'an alafi rubaba kaflam. Dan ini adalah 9 kata yang dia statusnya tunggal hanya sebagai huruf jar. Cuma sebagai huruf jar saja, tidak bisa berstatus atau berfungsi untuk yang lainnya. Adapun 6 kata setelahnya, yang pertama adalah mus, yang kedua adalah munzu. Mus dan munzu artinya sejak. Mus dan munzu artinya sejak. Mus dan munzu di suatu konteks kalimat dia bisa berstatus sebagai huruf jar, namun di konteks kalimat yang lain dia tidak berstatus huruf jar. Statusnya apa? Tidak kita bahas di sini. Pokoknya dia lebih dari satu status atau satu fungsi saja, tidak hanya sebagai huruf jar saja. Kemudian kata hatta, hatta artinya sehingga. Kata hatta ini pernah kita pelajari di nawasib, di alat-alat penasab fi'il mudhari, adawat an-nasibah. Ini hatta dia fungsinya adalah menasabkan fi'il mudhari. Maka kalau ketemu isim, kalau hatta ini ketemu isim, maka dia bisa berstatus sebagai huruf jar, atau di kasus yang lain dia bisa berstatus sebagai huruf ataf. Tapi kalau hattanya ini bertemu dengan fi'il mudhari mu'rab, maka dia fungsinya menasabkan fi'il mudhari mu'rab. Ya, ringkasnya dia tidak hanya satu fungsi saja sebagai huruf jar, tapi dia bisa berfungsi untuk yang lainnya. Kemudian kata khola, ada, dan hasa, 3 kata ini artinya adalah kecuali. Khola, ada, hasa, 3 kata ini artinya adalah kecuali. Nah, 3 kata ini pada satu konteks dia kita dudukkan sebagai huruf jar, namun pada konteks yang lain bisa kita anggap sebagai fi'il. Khola, ada, dan hasa dalam konteks yang lain kita anggap sebagai fi'il. Yang ini mungkin tidak masuk logika bahasa Indonesia, kecuali kok fi'il. Artinya kecuali, tapi kok dikategorikan dalam fi'il atau kata kerja. Ini di antara poin yang mungkin harus kita usahakan untuk terbiasa dengan kasus-kasus yang semacam ini. Jadi ada kata yang dalam bahasa kita artinya kecuali, tapi masuknya dalam fi'il kalau dalam bahasa. Al-muhim, yang penting ringkasnya di sini adalah mut, mundu, hatta, khola, ada, dan hasa. Ini tidak kita sebutkan di awal-awal muyasar ketika kita membahas huruf jar. Kenapa? Karena dia fungsinya tidak tunggal, bisa berfungsi untuk yang lain. Yang fungsinya tunggal sebagai huruf jar cuma 9 tadi. Min ila an alabi, min ila an alafi rubaba kaflan. Kaflan itu cuma satu fungsi saja sebagai huruf jar. Adapun yang 6 sisanya dia fungsinya bisa lebih dari satu, bisa sebagai huruf jar, bisa yang lainnya. Kemudian huruf-huruf yang dia sefungsi dengan huruf jar, yaitu memajrurkan kata setelahnya, adalah wahuruful qasami. Huruf-huruf qasam, yaitu huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah. Huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah ada 3, yaitu yang pertama adalah al-wawu yang dibaca wa, kemudian wata'u yang dibaca ta, wal-ba'u yang dibaca bi, bukan ba. Silakan ditelaah, harusnya bi. Wawunya nanti dibaca wa, ta'nya dibaca ta, ba'nya dibaca bi. Artinya demi, semuanya artinya demi. Contohnya wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah. Mari kita lihat contoh untuk kasus isim majrur karena huruf jar. Contohnya adalah menggunakan huruf jar min. Contohnya minan nasi. Apa arti min di sini? Dari atau sebagian? Sebagian. Ingat, pernah kita sampaikan arti huruf jar, untuk masing-masing huruf jar boleh jadi memiliki lebih dari satu kemungkinan arti, lebih dari satu kemungkinan makna tergantung konteks kalimatnya. Contohnya min, ada min yang artinya dari. Contohnya dalam kalimat yang tadi kita sampaikan di awal, dhahabtu minal baiti ilal masjid. Saya pergi dari rumah ke masjid. Maka minnya artinya dari, karena menunjukkan awalnya dari mana. Ada juga min yang menunjukkan arti sebagian. Contohnya di sini minan nasi, sebagian manusia. Saya sering contohkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian orang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Maka minnya artinya sebagian. Dan dengan untuk konteks-konteks yang lain, minnya ini pun menimbulkan makna-makna yang lain pula. Ada min yang artinya karena, ada min yang artinya sesungguhnya. Jadi lebih dari satu kemungkinan makna yang tergantung pada makna, pada kata min, tergantung konteks kalimatnya. Dan memahami dan menguasai makna-makna huruf jar itu sangat amat penting, terutama bagi antum yang nanti akan belajar usul fikih, atau pada penerapan praktisnya yang minimal fikih lah, untuk memahami kenapa sang ulama menyimpulkan dari ayat ini hukum ini misalkan. Itu penting sekali. Sehingga saking pentingnya, di antara para ulama ada yang menulis satu kitab khusus berkaitan dengan masalah makna-makna huruf jar. Satu jilid, tapi jilid tebel, khusus bahas makna-makna huruf jar dan contoh pemakaiannya dalam Al-Quran, hadis, ataupun yang lainnya. Oh, berarti kalau mau belajar usul fikih ada nahunya juga? Iya, ada nahunya juga. Usul tafsir, iya, iya, ada nahunya juga. Maka sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, man tabah harafin nahwi ihtada ila kulli ulum. Barang siapa yang dia ahli dalam ilmu nahwu, maka dia akan ditunjuki untuk belajar semua ilmu agama. Kemudian di bawahnya kata atau huruf jar ila, contohnya ilallahi, kepada Allah. Kemudian contoh pemakaian huruf qasam ta, contohnya adalah tallahi. Itu bacanya tallahi. Ya, alif pada lafaz Allah itu gabung sama ta-nya. Tallahi, demi Allah. Kemudian catatan tambahan berkaitan dengan huruf qasam ta ini, huruf qasam ta hanya bisa digandengkan dengan lafaz Allah saja, tidak bisa digandengkan dengan kata yang lain. Hanya bisa digandengkan pada lafaz Allah saja, tidak bisa digandengkan dengan kata yang lain. Berbeda dengan huruf qasam yang dua yang lainnya, bisa digandengkan dengan lafaz Allah, bisa digandengkan dengan lafaz yang lain. Kemudian di bawahnya contoh penggunaan huruf qasam waw, contohnya adalah wallahi, demi Allah. Contoh yang lain misalkan wal asri, demi masa, wadduha, demi waktu duha, wasamsi wadduha, dan seterusnya. Maka huruf qasam waw ini terbukti bisa bersambung dengan lafaz selain Allah. Kemudian penggunaan huruf qasam ba, contohnya adalah billahi, demi Allah. Dia bisa bersambung juga dengan lafaz selain Allah, contohnya birrahman, demi ar-rahman, birrahim, demi ar-rahim, ataupun yang lainnya. Kemudian contoh memakai huruf jar lam, contohnya adalah lillahi, untuk atau milik Allah. Antum lihat tulisan lillahi di situ. Antum lihat tulisan lillahi di situ. Bisa kita simpulkan bahwasanya kalau antum jumpai lafaz Allah tapi tidak didahului oleh alif, pasti dibaca lillahi. Kalau antum jumpai lafaz Allah dan tidak didahului oleh alif, pasti bacanya lillahi. Gak usah mikir, ini rumus paten. Ya, ini adalah kasus yang pertama untuk majrurat, yaitu al-majruru bi harfil jar, majrur karena huruf jar. Jadi poin pentingnya adalah antum harus hafal huruf jar itu apa saja, minimal hafal yang 9. Kemudian yang kedua adalah minimal antum paham makna-makna huruf jar tersebut, ya minimal 2 lah. Minimal 2 untuk yang mungkin satu huruf jar memiliki kemungkinan makna yang lebih dari 1. Kita berlanjut ke pembahasan majrurat yang kedua, asani al-majruru bil idhofati, majrur karena idhofah. Al-idhofatu hiya, idhofah hiya, dia adalah nisbatu syai'in, nisbah menisbatkan syai'in sesuatu, ila syai'in kepada sesuatu yang lain. Menisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, atau menyandarkan satu kata kepada kata yang lainnya. Mithlu, contoh, daftaru aliyin. Daftaru aliyin, daftar buku tulis aliyin ali, buku tulis ali, buku tulisnya ali. Baitu aliyin, rumahnya ali. Maka di sini ada dua unsur utama pada susunan idhofah. Ya, ada kata yang di awal ya daftar, kemudian ada kata yang setelahnya ali. Ada bait, kata yang pertama, ada kata yang kedua ali. Di mana kata daftar di sini disandarkan kepada kata ali. Daftar buku tulis, buku tulisnya siapa? Ali. Maka daftar disandarkan ke ali. Bait, rumahnya siapa? Ali. Maka bait disandarkan kepada kata ali. Maka itulah idhofah, menyandarkan satu kata kepada kata yang lainnya. Wa yusamma al-awwalu, dan yusamma dinamakanlah. Ya, yusamma artinya dinamakan. Al-awwalu, kata yang pertama, mudhofan, mudhof. Kata yang pertama dinamakan sebagai mudhof. Kalau mau diterjemahkan literal, mudhof itu adalah yang disandarkan. Wathani, dan kata yang kedua, mudhofan ilaih, dinamakan sebagai mudhof ilaih. Kalau diterjemahkan letter lab, yang disandarkan kepadanya, bahasa kita yang terkena penyandaran. Jadi kalau mudhof itu adalah kata yang pertama, yaitu kata yang kita sandarkan. Kemudian kalau mudhof ilaih, itulah yang terkena penyandarannya. Itu adalah dua unsur utama pada idhofah, ada mudhof ilaih. Sehingga pada contoh tadi, daftaru aliyin, yang sebagai mudhof adalah kata daftar, kemudian mudhof ilaihnya aliyin. Baitu aliyin juga sama, bait ini mudhof, aliyin mudhof ilaih. Nah, karena ada dua bagian tadi, mudhof dan mudhof ilaih, manakah yang harus majrur? Apakah mudhofnya ataukah mudhof ilaihnya? Maka penulis mengatakan walladhi, dan alladhi yang labudda harus, an yakuna majruran, rupa isim majrur, huwa al-mudhof ilaih, adalah bagian mudhof ilaih. Jadi yang harus majrur itu adalah bagian mudhof ilaihnya. Kalau mudhof bagaimana? Mudhof bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Tergantung nanti kedudukannya sebagai apa dalam kalimat. Tapi kalau mudhof ilaih, mutlak majrur. Amma adapun al-mudhofu, bagian mudhof, fayakunu, maka dia bisa berubah apapun, hasaba, sesuai mauqi'ihi, kedudukannya, fil jumlati, di dalam kalimat. Ya, maka bagian mudhof ini ada mudhof yang marfu, contohnya adalah ketika dia sebagai mubtada misalkan. ada yang mansub ketika dia sebagai maf'ul bih misalkan, ada yang majrur karena dia didahului huruf jar misalkan. Maka intinya di sini bagian mudhaf ini bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur tergantung dia kedudukannya sebagai apa dalam kalimat. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah yang harus majrur adalah mudhaf ilaihnya. Oh berarti saya juga harus murojaah tanda-tanda majrur pada isim ya. Kalau mufrad majrurnya dengan kasrah, kalau mutsanna majrurnya dengan ya, kita pakai yang aini muslimaini, kalau mudzakkar salim pakai yang ina muslimina dan seterusnya. Kalau asmaul khamsah bagaimana majrurnya dan seterusnya. Dan tidak disyaratkan pada mudhaf ilaihi harus mengandung alif lam. Yang tidak disyaratkan pada mudhaf ilaihi harus mengandung alif lam. Boleh mengandung alif lam, boleh tidak. Syarat utamanya cuma satu saja, majrur. Kalau mau ada alif lam atau tidak, ya ini tergantung apakah nakirah ataukah ma'rifah yang diinginkan oleh si pembicara. Syaratul idhofati, syarat-syarat idhofah. Maksud syarat-syarat idhofah ini adalah syarat-syarat mudhof atau ketentuan-ketentuan mudhof. Kalau ketentuan mudhof ilaih sudah cuma satu, yaitu harus majrur. Nah, syaratul idhofah, syarat-syarat idhofah yaitu ketentuan mudhof. Ada tiga ketentuan. Ketentuan yang pertama, al-awwal, alla yakunal mudhofu munawwana. Alla yakuna tidaklah dia al-mudhafu mudhaf munawwanan bertanwin. Bahasa kita mudhaf tidak boleh ditanwin. Mudhaf tidak boleh ditanwin. Contohnya misalkan kata kitabun, sebuah buku kita ingin idhofahkan kepada kata yang lainnya, maka tanwinnya harus hilang. Contohnya kitabu aliyin, buku tulisnya bukunya Ali, buku tulis ya, buku tulis daftar kitab, bukunya Ali. Kemudian di bawahnya kata waladun menjadi waladu Muhammadin, anak laki-lakinya Muhammad. Babun menjadi babul wudu'i. Bab di sini artinya adalah bab yang artinya bab, babul wudu'i, bab tentang wudu, bukan pintu wudu, bukan. Karena bab ada yang artinya pintu, betul, babul masjid, babul bait itu artinya pintu. Tapi kalau misalkan babul wudu itu artinya bab tentang wudu, bab buku, bukan pintu, bukan. Kemudian rijalun, rijal arti asalnya adalah para laki-laki. Contohnya adalah rijalul hadithi. Nah, rijal pada rijalul hadis, rijal artinya adalah para perawi. Bukan rijal dalam artian tadi para laki-laki, bukan, tapi para perawi hadis. Maka syarat yang pertama, mudhaf tidak boleh tanwin. Kemudian syarat yang kedua atau ketentuan yang kedua, antuhdafa an-nunu, dihapus nun. Nah, dihapus nun atau nun dihapus, idza kanal mudhafu mutsannan au jam'an, apabila mudhafnya berupa isim mutsanna atau jamak mudzakkar salim. Nunnya dihapus apabila mudhafnya berupa isim mutsanna atau jam'an. Jamaknya di sini maksudnya jamak mudzakkar salim. Jadi kalau mudhafnya berupa isim mutsanna atau jamak mudzakkar salim, nun yang di akhir mutsanna atau jamak mudzakkar salim dihapus. Jadi yang dimaksud nunnya di sini adalah nun di akhir mutsanna atau jamak mudzakkar salim, bukan semua nun dalam kata tersebut, bukan. Tapi nun di akhirnya. Contoh, kitabani, dua kitab, diidhofahkan menjadi kitab aliyin, dua kitabnya Ali. Nunnya hilang. Kemudian sebelah kirinya, baitani, dua rumah, diidhofahkan menjadi baita Muhammadin, dua rumahnya Muhammad. Kemudian yadani, apa arti yadani? Dua tangan, Dari kata yadun, yadun artinya tangan. Yadani menjadi yadaka, dua tangan. Kalau misalkan saya ganti jadi yadaini, misalkan yadaini artinya masih sama dua tangan. Kalau kita idhofahkan ke dhamir ka di sini menjadi yadaika. Ada kitab judulnya Al-Arabiyah baina yadaika. Al-Arabiyah baina yadaik. Maka yadaika di situ asalnya dari yadaini ditambahkan dhamir ka anta. Kemudian ada kata rijlani, dua kaki, diidhofahkan ke kata ana menjadi rijlaya, dua kaki saya. Ya, maka tidak boleh maka kalau dia berupa isim mutan atau jamak mutakar salim, nun akhirnya harus dihapus. Kemudian yang ketiga, antuh dhafa al-alifu wal-lamu, alif lam dihapus, minal mudhaf, dari mudhaf. Jadi mudhaf tidak boleh, pada asalnya mudhaf tidak boleh ada alif lamnya. Saya bilang pada asalnya karena ada kasus khusus di mana mudhaf itu boleh ada alif lamnya. Tapi karena kita bicarakan hukum asal, maka saya katakan hukum asalnya mudhaf tidak boleh ada alif lamnya. Kalau yang ketentuan pertama tidak boleh tanwin, mutlak tidak ada pengecualian. Yang kedua nunnya dihapus, ini mutlak tidak ada pengecualian. Tapi kalau yang ketiga, alif lam dihapus dari mudhaf, ini ada pengecualiannya nanti. Sehingga saya katakan hukum asalnya mudhaf tidak boleh ada alif lamnya. Misalkan di sini ada kata ar-rasulu, kita ingin idhofahkan, maka alif lamnya kita hilangkan menjadi rasulullah. Kemudian kata al-baitu sebelah kirinya menjadi baitullahi. Kemudian kata as-salatu menjadi salatul asri, salat asar. Jadi waktu-waktu salat itu diidhofahkan, bentuknya idhofah. Salatul subhi, salatul zuhri, salatul asri, salatul maghribi, salatul isya'i. Jadi waktu-waktu salat ini bentuknya idhofah. Kemudian al-bab contohnya adalah babul masjid, pintu masjid. Maka ketentuan yang ketiga adalah alif lam dihapus dari mudhaf. Jadi ringkasnya, ketentuan mudhaf itu ada tiga, atau syarat mudhaf ada tiga, atau di sini diistilahkan dengan syarat idhofah. Yang pertama adalah tidak boleh ditanwin, yang kedua adalah tidak boleh ada alif lamnya, yang ketiga adalah tadi apabila berupa musanna atau jamak mudzakkar salim, nun akhirnya dihilangkan. Nah, sekarang coba antum tulis untuk latihan. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Atau sebelumnya supaya urut saja untuk merujuk pelajaran yang lalu, coba antum, misalkan saya punya kata sayyaratun, sayyaratun, tulis sayyaratun pakai ta marbutah, sayyaratun, sin ya, ya-nya ditasdid kemudian di alif, ada alifnya, sayyaratun. Sayyara artinya mobil. Coba kata sayyara ini antum idhofahkan ke ke-14 dhamir yang pernah kita hafalkan. Misalkan sayyaratun diidhofahkan ke huwa, jadinya sayyaratu hu. Diidhofahkan ke huma, sayyaratu huma, dan seterusnya. C Coba antum idofahkan kata sayyaratun ke ke-14 domir yang pernah kita sampaikan. Diidofahkan ke hu jadinya sayyaratuhu, diidofahkan ke huma jadinya sayyaratuhuma, kemudian diidofahkan ke lainnya jadinya seperti apa? Ini konsep paling dasar untuk idofah itu adalah ketika dia diidofahkan ke domir jadinya bagaimana. Itu yang harus antum pahami dulu. Ya mau awangan boleh, ya asalkan nanti jawabnya benar boleh. Atau mau ditulis dulu boleh. Mau kerja sama-sama temannya gak apa-apa, nah, dibuat santai aja. Ini bukan ujian, nanti kalau ujian gak boleh, nah, harus sendiri-sendiri. Ya, mumpung belum ujian, nah ini dimanfaatkan kesempatan untuk bertanya. Ya, sayyaratun diidofahkan ke domir buah jadinya sayyaratuhu. Kemudian kalau diidofahkan ke huma jadinya sayyaratuhuma. Kemudian diidofahkan ke hum jadinya sayyaratuhum. Diidofahkan ke hiya jadinya sayyaratuha. Diidofahkan ke huma jadinya sayyaratu huma. Diidofahkan ke hunna jadinya sayyaratu hunna. Sayyaratuhu, sayyaratu huma, sayyaratuhum, sayyaratuha, sayyaratu huma, sayyaratu hunna. Kalau diidofahkan ke anta jadinya sayyaratuka. Kemudian diidofahkan ke antuma sayyaratukuma. Diidofahkan ke antum menjadi sayyaratukum. Diidofahkan ke anti jadinya sayyaratuki. Diidofahkan ke antuma jadi sayyaratukuma. Diidofahkan ke antum jadi sayyaratukum. Sayyaratuka, sayyaratukuma, sayyaratukum, sayyaratuki, sayyaratukuma, sayyaratukunna. Sayyaratukunna. Kemudian diidofahkan ke ana menjadi sayyarati. Diidofahkan ke nahnu jadi sayyaratuna. Dan saya kira ini lebih sering dapatkan dalam Al-Qur'an hadis yang kasus seperti ini. Ya ada papan tulis sama spidol. Mohon maaf panitia, meskipun saya jarang nulis tapi perlu mungkin disediakan papan tulis dan spidol. di bawah aja. Enggak, intinya ya terbawah aja. Coba sekarang ada yang masih bingung nulisnya gimana? Sayyaratuhu, sayyaratuhuma dan seterusnya. Coba. Coba tolong tulis di depan Alfitra untuk yang tadi sayyaratuhu dan seterusnya sampai sayyarati, tulis di depan. Kemudian soal yang kedua, yang lainnya, coba idofahkan ke ke-14 domir tadi kata sayyaratani. Sayyaratani bentuk mustana dari sayyarah. Sayyaratani dua mobil, idofahkan ke ke-14 domir tadi. Ya, sayyaratani dua mobil. Nah, gimana kalau sayyaratani ini diidhofahkan ke 14 dhamir? Diidhofahkan ke huwa jadinya bagaimana dan seterusnya. Ya, kalau tadi kan diidhofahkan isi mufrad diidhofahkan ke dhamir jadinya seperti tadi sayyaratuhu, sayyaratuhuma, sayyaratuhum. Kemudian ha huma kunna, kemudian ka huma kum, ki huma kunna, sayyarati, kemudian sayyaratuna. Nah, sekarang bagaimanakah kalau isi mutsanna diidhofahkan ke 14 dhamir tadi? Selesai. Untuk sayyaratani kalau kita idhofahkan ke dhamir maka menjadi nunnya hilang. Tentunya kan nunnya hilang. Sayyaratahu, sayyaratahuma, kemudian sayyaratahum. Sampai yang kunna sama. Ya, maksudnya gini. Hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, sama. Ya. Saya rota ka, saya rota kuma, saya rota kum, saya rota ki, saya rota kuma, saya rota kunna. Tapi yang diidhofahkan ke ana jadinya saya rota ya. Bukan saya rotani, bukan. Saya rota ya. Okay. Sama seperti tadi, pada contoh yadani menjadi yadaka. Kemudian contoh rijlani menjadi rijlaya. Contoh ada contoh rijlani menjadi rijlaya, dua kaki saya. Maka analoginya adalah ya, tadi kalau dia ya, saya rotani jadi saya rotaya. Nah sekarang coba yang selanjutnya adalah kata sayyarataini. Sayyarataini. Kalau tadi tani, sekarang taini. Sayyarataini diidhofahkan ke dhamir. Konsep utamanya sama, nunnya hapus. Cuma nanti dhamirnya bacanya gimana? Saya rotaiki, saya rotaikuma, saya rotaikuna. Nah, adapun ya untuk ananya jadinya saya rotaya, ianya tasdid. Saya rotaya. Ya. Saya rot. Saya rotaya. Dua mobil saya. Kemudian saya rotaina. Jadi yang pertama aku harus ingat kalau harus ingat cara baca dhamir ha. Cara baca dhamir ha, kalau sebelum ha-nya itu adalah ya atau kasroh, kalau sebelum ha-nya itu ya atau kasroh maka dibaca hi. Hi hima him, ha hima hinna. Contohnya tadi saya rotai hi, saya rotai hima, saya rotai him, saya rotai ha, saya rotai hima, saya rotai hinna. Apabila sebelum dhamir ha-nya itu adalah kasrah ataupun ya sukun dibaca hi. Hi hima him, ha hima hinna. Nah, adapun kalau sebelum dhamir ha-nya itu adalah selain kasroh dan ya, maka dibaca hu. Selain kasroh dan ya, dibaca hu. Contohnya adalah tadi saya rotahu. Kok enggak hi? Ya enggak, karena kan sebelumnya bukan kasroh ataupun ya sukun. Ya, ini adalah konsep dasar untuk mengidhofahkan suatu kata ke dhamir. Dan ini mungkin tidak ditekankan oleh penulis di kitab Miyasar ini, masalah mengidhofahkan kata ke dhamir. Karena di sini kalau kita lihat contoh-contoh dan soal yang ada, ini lebih fokus ke mengidhofahkan kata ke isim dhamir. Jadi di sini tidak ditekankan yang mengidhofahkan kata ke isim dhamir, makanya kita tambahkan di sini. Karena kalau mengidhofahkan kata ke isim dhamir kan kelihatan banget isim dhamirnya nanti jadi majrur ya, jadi kasroh ya, misalkan baitullahi ya, lafadz Allahnya majrur jadi kasroh. Nah, ini yang belum dibahas lengkap di sini adalah idhofah ke dhamir. Nah, sekarang ada satu kasus spesial yaitu pada jamak mudzakkar salim. Pada kasus jamak mudzakkar salim. Misalkan saya ambil contoh, misalkan kata mudarrisuna, misalkan antum tulis kata mudarrisuna. Kata mudarrisuna ini dia merupakan jamak mudzakkar salim. Sekarang kita idhofahkan ke dhamir. Sekarang kita ke idhofahkan ke dhamir. Konsepnya sama. Nunnya dihilangkan. Nunnya dihilangkan. Maka jadinya mudarrisuhu. Mudarrisuhuma. Mudarrisuhum. Terus kan? Lanjutnya apa? Mudarrisuha. Terus mudarrisuhuma, terus mudarrisuhuna, lanjut mudarrisuka, terus mudarrisukuma, terus mudarrisukum, mudarrisuki, mudarrisukuma, mudarrisukunna. Nah, untuk yang mudarrisu ditambahkan ana, ini spesial, jadinya mudarrisiyah. aslinya kan udah risuna ditambahkan domir ana. Domir ana ini kalau diidhofahkan jadinya yasu, yasukun. Seperti tadi saya rotun jadi saya roti. Mobil saya, mobil saya. Nah, sekarang di sini aslinya adalah mudhari risuna kemudian ditambahkan yasukun. Maka di sini kaidahnya adalah nunnya kita dihilangkan. Ya, jadinya mudhari risu kemudian yasukun. Nah di sini ada dua huruf yang bersukun, yaitu waw sukun dengan ya, ya sukun. Dan kita katakan tidak boleh bertemu dua huruf yang bersukun. Terus alternatifnya gimana? Alternatifnya ada dua. Alternatif yang pertama adalah kita hilangkan salah satu huruf tersebut, dan yang hilang itu adalah huruf ilat. Dan yang hilang adalah huruf ilat. Huruf ilat apa saja? Alif, waw, ya. Masalahnya ini huruf ilat, ini huruf ilat. Masalahnya demikian. Berarti apa? Berarti kalau dihilangkan, wah hilang semua. Problem tidak? Problem. Berarti alternatif pertama tidak terbantu, tidak bisa. Pakai alternatif yang kedua. Alternatif yang kedua adalah diidghamkan. Diidghamkan, dileburkan. Dan syarat idgham adalah dua huruf tersebut harus sama. Dua huruf tersebut harus sama. Oleh karena itulah para ulama mengatakan dalam kasus ini waw sukunnya jadi ya. Kemudian di sini hurufnya sudah sama, baru bisa diidghamkan jadinya mudharisi ya. Mudharisi ya. Artinya adalah guru-guru saya. Jadi ini adalah kasus spesial, tidak jadi mudah risu ya, tidak. Tapi jadinya mudah risi ya. Ini yang perlu antum ingat-ingat. Dan tidak boleh jadi mudah risuni juga tidak. Tidak jadi mudah risuni, tambahin nun kasroh jadi ni, seperti tidak. Tidak boleh jadi mudah risu ya, tidak juga. Tapi jadinya mudah risi ya. Sampai sini bisa dipahami untuk kasus spesial ini ya. Ini kasus spesial. Nah sekarang kalau tadi pakai yang jamak mudzakkar salim una, sekarang kita pakai yang jamak mudzakkar salim yang ina, mudzarrisina. Pakai yang mudzarrisina. Konsepnya sama juga. Nunnya kita hilangkan. Jadinya mudharrisi. Kemudian kita idhofahkan ke dhamir, jadinya mudharrisi hu atau di. Mudharrisi hu atau mudharrisi di. Mudharrisi di. Kenapa mudharrisi di? Sebelumnya yaksu, yaksukun. Mudharrisihi, mudharrisihima, mudharrisihim, mudharrisina, mudharrisihima, mudharrisihina, mudharrisika, dan seterusnya sampai mudharrisikun. Nah, sama. Terus yang anaknya bagaimana? Nah, yang anaknya mudharrisi, ya. Sama. Kan aslinya mudharrisi ditambahkan. Dan isi tambahkan ya nanti lo. Nah ini kan artinya mudah isi. Nah cuman kan kalau mau diidhofahkan ini kita hilangkan sampai sini. Kemudian ditambahkan ya sukun dari ana. Maka di sini sudah ya sukun, ya sukun, hasilnya sama mudah isi ya. Jadi mudah isi ya ini boleh jadi asalnya dari mudah risuna ditambahkan ana, boleh jadi mudah isi na ditambahkan ada sama hasilnya mudah risiya. Ini kasus spesial dalam mengidhofahkan jamak mudzakkar salim ke dhamir ana. Jadi yang perlu antum ingat adalah kasus spesial ini. Adapun untuk yang sebelum-sebelumnya ya konsepnya sama kayak tadi. Tapi perlu diingat bagaimana cara baca pemirsanya, apakah bu, apakah dibaca hi, itu saja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini konsep dasar pada pengidopahan domir, baik pada isim mufrad, mutsanna, ataupun jamak mudzakkar salim. Sekarang saya ganti misalkan, sekarang saya ganti. Coba antum idopahkan kata mu'allimani. Kata mu'allimani. Mu'allimani artinya adalah dua guru. Dua guru, ya mudarris, mu'allim, kurang lebih artinya sama, guru. Mu'allimani diidopahkan ke domir langsung saja. Coba siapa yang mau nyoba? Mu'allimani diidopahkan ke domir. Jadinya mu'allima hu, mu'allima huma, mu'allima hum, mu'allima ha, mu'allima huma, mu'allima hunna. Kemudian mu'allima ka, mu'allima huma, mu'allima hum, terus hi, huma, hunna, mu'allimaya. Mu'allimaya, dua guru saya. Mu'allimaya. Kemudian mu'allimana. Mu'allimaya, mu'allimana. Dua guru saya, dua guru kami. Berarti yang perlu antum fokuskan yang ana lagi ya. Mu'allimaya, itu yang mungkin perlu antum fokuskan. Sekarang pakai yang tadi ani, sekarang pakai yang aini. Mu'allimaini. Al-limaini, sama artinya dua guru, cuman kondisinya mansub atau majrur. Kalau kita idhofahkan ke dhamir jadinya mu'allimaihi maihima maihim mu'allimaiha maihima maihina mu'allimaika mu'allimaikuma mu'allimaikum mu'allimaiki kuma kunna. Kemudian mu'allimayya, mu'allimayya, kan aslinya mu'allimay ditambahkan ya sukun lagi dari a, ana. Tapi kan ada dua ya, kemudian kita idghamkan, kita leburkan jadi satu menjadi mu'allimayya, dua guru saya. Mu'allimayya, mu'allimayna, dua guru kami. Sekarang yang jamak mudzakkar salim mu'allimuna, mu'allimuna. Coba Rifki, mu'allimuna jadinya gimana? Mu'allimuna. Ya. Sama mudarris mu'allimiyah muna. Nah, yang berubah agak beda tuh yang ananya tadi mu'allimiyah, bukan mu'allimu ya, bukan mu'allimiyah, mu'allimiyah, mu'allimuna. Sekarang yang mu'allimina, sekarang yang mu'allimina, mu'allimina ditambahkan dhamir. Nunnya hilang jadinya mu'allimi. Ya, coba Al-Fitra. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya, mu'allimiya juga mu'allimiya, mu'allimina. Betul, seperti itu. Ya, baik, itu adalah konsep ataupun contoh-contoh berkaitan dengan kasus mengidhofahkan kata baik mufrad, mutsanna ataupun jamak mudzakkar salim ke dhamir. Pembahasan kita di siang hari ini terakhir adalah catatan, jika terdapat dua lafad yang keduanya memakai tanwin alif lam atau nun, maka lafad yang kedua bukan mudhaf ilaih tapi sifat. Contohnya seperti fi hadithin do'ifin, fi dalam hadithin sebuah hadis do'ifin yang lemah. Maka di sini kita lihat do'ifinnya di sini dan hadithinnya sama-sama nakiroh. Maka ini gak mungkin idhofah. Kalau sama-sama nakiroh gak mungkin idhofah. Ya mungkin idhofah sih, mungkin idhofah. Cuma secara makna biasanya dia na'at mandur. Kemudian yang kedua adalah fil hadithi ad-do'ifi, dalam sebuah hadis yang do'if. Ya intinya di sini ini adalah susunan na'at man'ut. Jadi kalau ada dua kata benda sama-sama nakira atau sama-sama ma'rifah, dia merupakan susunan na'at man'ut, sifat dan yang disifati, bukan susunan idhofa. Nanti lebih jelas kita akan pahami kalau sudah bahas na'at man'ut, sifat dan yang disifati. Rajulun solihun, laki-laki yang soleh, imro'atun solihatun, wanita yang soleh, dan seterusnya. Itu pembahasan na'at man'ut. Baik, untuk ma'ani idhofah kita lanjutkan pekan depan. Untuk PR, selain PR tadi untuk yang apa maf'ul fi, silakan kerjakan PR di halaman 79 yang paling bawah, tarjim, yang tarjim. Tarjim ila lughah al-arabiyah, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya ini ada 10 soal yang ini semuanya kita disuruh untuk bentuk susunan idhofah. Misalkan nomor 1, misalkan pintu besi. Pintu babun besi hadidun, jadinya babu hadidin misalkan. Babu hadidin. Ya, maka dari nomor 2 sampai 10 silakan antum buat jadi susunan idhofah. Baik, mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup untuk siang hari ini. Foto? Ya. Ya, Doros. Ya. Ya. Dia ya, ada apakah dia termasuk mabni ataukah mu'rab? Kalau kita tinjau dari tadi, dia tidak bisa berubah harokat akhirnya, maka kita bilang qabla dan ba'da ini mu'rab. Tapi pada kondisi tertentu dia mabni. Contohnya tadi adalah min qablu min ba'du, min qablu min ba'du. Itu kenapa dia akhirannya dhamma? Jawabannya adalah karena ada mudhaf ilaihnya yang dibuang. Aslinya adalah min qablihi atau min ba'dihi. Tapi karena hi-nya mudhaf ilaihnya dibuang, jadinya min qablu min ba'du. Seperti itu. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.